الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Miyassar fi Dhawi'il Kitabi wa Sunnah. Masih seputar pembahasan yang berkaitan dengan kitabun nikah, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-9 yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar ar-radha'ah, seputar saudara sesusuan. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-babul ashir, bab yang ke-10, fil hidanati wa ahkamiha, tentang hukum-hukum al-hidhanah. Al-hidhanah ini berkaitan dengan masalah hak mengasuh anak. Siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak? Terlebih ketika terjadi perceraian antara suami istri dan mereka memiliki keturunan, siapakah yang lebih berhak untuk mengasuhnya, berada di pangkuannya, dalam pemeliharaannya? Ini yang akan diterangkan dalam bab ini. Wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rifil hidhanati wa hukmiha wa liman takun, penjelasan tentang pengertian al-hidhanah dan hukumnya, dan siapakah yang berhak untuk mengasuh seorang anak. Yang pertama, ta'rifu al-hidhanah, definisi al-hidhanah, apa yang dimaksud al-hidhanah. Kata al-muallif rahimahullah ta'ala, lughatan, secara bahasa, makna al-hidhanah, tarbiyatus saghir wa ri'ayatuhu, memberi pendidikan kepada anak dan memeliharanya, menjaganya. Itu makna secara bahasa, mushtaqqatun minal hidhni, diambil dari asal kata al-hidhnu, al-hidhn. Yang dimaksud al-hidhn wa huwa al-jambu, yaitu sesuatu yang ada di samping. Itu makna al-hidhn. لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه. Mengapa disebut hidhanah? Sebab seorang yang mendidik, merawat, menjaga, itu mengumpulkan anak untuk berada di sisinya, mendekap anak untuk berada di sisinya. Itu asal makna dari hidhanah. Dan secara bahasa, al-hidhnu, sebagaimana yang disebutkan, maknanya adalah al-jambu, suatu yang ada di samping, di sisi. Dan di antara makna al-hidhnu, yang disebutkan oleh para ulama al-lughah, yaitu maduna al-ibut ilal kashhi, apa yang ada di antara al-ibut, al-ibut yakni ketiak, hingga ke al-kashh. Yang dimaksud al-kashh apa yang terletak antara pinggang hingga ke tulang rusuk belakang, atau hingga ke dadanya. Maka ini asal makna al-hidnu, jamak dari al-hidnu ahdan, ahdan. Jadi kaitannya dengan seorang yang merangkul, seorang yang mendekat seorang anak. Wal hadinu wal hadinatu, seorang al hadin lelaki yang al hadin, wanita yang hadinah, itu maknanya al muwakkalani bis sabi, yaitu dua orang yang diberikan kepercayaan untuk terhadap seorang anak, yahfadhanihi wa yar'ayanihi, yang dia menjaga dan memelihara anak tersebut. Seorang yang dipercaya, kalau dia lelaki disebut hadhin, apabila dia seorang wanita disebut hadhinah. Ini secara bahasa. Wal hidanatu syar'an, adapun secara istilah, dalam istilah fikih, istilah syar'i, yang disebutkan oleh para fuqaha, hiya al-qiyamu bihifdhi man la yumayyizu wa la yastaqillu bi amrihi, yaitu melakukan sebuah penjagaan atau pemeliharaan atau pengasuhan terhadap orang yang la yumayyiz, yang belum mumayyiz, belum mumayyiz, seorang anak yang masih kecil, belum mumayyiz dalam artian belum memiliki akal yang sempurna, belum mampu memahami sebuah ucapan dengan baik dan menjawab sebuah ucapan atau sebuah pernyataan yang diajukan kepadanya. Fahmul khitab wa raddul jawab, itu asal dari seorang mumayyiz apabila dia memahami sebuah ucapan dengan baik dan mampu membalas ucapan yang disampaikan kepadanya dengan baik pula. Intinya bahwa kesadarannya itu sudah mengarah kepada kesempurnaan. Dan para ulama menyebutkan biasanya anak itu belum mumayyiz di bawah usia 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun dan seterusnya ke bawah, anak tersebut belum mumayyiz. Di usia 7 tahun, keumuman anak itu telah mencapai tingkatan tamyiz. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada orang tua atau mereka yang mengasuh anak untuk memerintahkan anaknya, membiasakan mereka untuk melakukan ibadah, menegakkan salat di usia 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Jadi 7 tahun secara umum adalah usia tamyiz. Di bawah itu anak biasanya belum mumayyiz. Maka yang dimaksud al-hidanah adalah menjaga, mengasuh, memelihara anak yang belum mumayyiz, yakni biasanya di bawah 7 tahun. Wala yastaqillu bi amrihi, dan dia belum mampu mandiri dalam mengurus dirinya. Wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu badaniyan wa ma'nawiyan, dan mendidiknya dengan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk anak tersebut, baik secara jasmani, perawatan diri, perawatan tubuh, atau secara maknawi dalam artian pendidikannya, dan lebih terkhusus lagi pendidikan agamanya, masalah keimanannya. Karena itu tugas seorang yang diangkat menjadi pengasuh anak, dia bukan hanya memperhatikan dari sisi jasmani anak tersebut, kesehatannya, perawatan tubuhnya, akan tetapi juga yang terpenting dari itu adalah pendidikan, pendidikan ilmu agama, menjaganya dari berbagai pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dan menyimpang. Ini tugas seorang hadim atau hadinah yang mengasuh anak. Wa wiqayatuhu amma yu'dhihi, dan menjaganya dari hal-hal yang dapat merusaknya, yang dapat menyakitinya. Jadi ini yang dimaksud al-hidanah dalam istilah syar'i. Intinya adalah mengasuh, menjaga, merawat, memelihara seorang anak. Penjagaan dan perawatan, pengasuhan tersebut berkaitan dengan jasmani dan juga rohani. Jasmani sebagaimana yang kita terangkan, hal-hal yang berkaitan dengan perawatan anggota tubuhnya, menjaganya, mengarahkan dia, ya, merawat kesehatannya. Demikian pula yang berkaitan dengan rohani, dengan jiwanya, pendidikan ilmu syar'i yang merupakan asupan terpenting dalam kehidupan anak tersebut. Sebagian para fuqaha menyebutkan definisi al-hibanah, kata mereka, hifdhu man la yastaqillu bi umurihi ka kabirin majnun, yaitu menjaga, memelihara orang yang tidak mampu mengurusi dirinya sendiri. Nah, kata-kata tidak mampu mengurusi dirinya sendiri ini mencakup lebih luas dari sekedar mengasuh anak kecil, sehingga juga termasuk di dalamnya orang yang telah dewasa tapi tidak mampu mengurusi dirinya, seperti orang dewasa yang gila, majnun. Dia sudah dewasa, usianya sudah belasan tahun, tapi tidak ada yang, dia tidak mampu mengurusi dirinya, majnun. Ya, sehingga perlu ada yang mengasuhnya, perlu ada yang merawatnya. Maka ini juga termasuk dalam al-hidanah. Sehingga masalah pengasuhan yang dibahas oleh para fuqaha itu tidak hanya khusus membahas tentang mengasuh anak, tapi juga siapa saja dari pihak keluarga yang mereka tidak mampu mengurusi dirinya, termasuk orang yang telah dewasa namun dia kurang akal atau bahkan dia gila, tidak berakal. Meskipun secara umum pembahasan tentang al-hidanah itu seringkali dikaitkan dengan pengasuhan anak, anak kecil, terkhusus yang belum mencapai usia tamyiz. Ini pengertian al-hidanah dalam istilah syar'i yang disebutkan oleh para fuqaha. Yang kedua, al-ba, hukmuha, apa hukum mengasuh anak tersebut? Wa hiya wajibatun fi haqqi al-hadin idza lam yujad ghayruhu, dan mengasuh anak tersebut hukumnya wajib. Karena ini termasuk bagian dari tanggung jawab keluarga, terkhusus orang tua, yang setiap hamba bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya tentang pengasuhannya, tentang pemeliharaannya, penjagaannya. Dalam hadis yang masyhur, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah ra'in, pemelihara, pengasuh, penjaga, perawat, dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara dia mengasuh, menjaga, mendidik keluarganya. Maka hukumnya wajib fi haqqi al-hadhin, pada diri seorang pengasuh wajib bagi dia untuk mengasuhnya. Idza lam yujad ghairuhu, apabila tidak ditemukan pengasuh yang lain kecuali dia, dia satu-satunya yang bisa mengasuh anak tersebut, tidak ada yang lain, maka hukum bagi orang ini adalah fardhu ain. Dia tidak boleh menelantarkannya. Kalau dia mengatakan, "Ah, pokoknya saya tidak mau mengasuh, tidak mau repot," padahal tidak ada yang bisa mengasuh kecuali dia, maka dia berdosa karena menelantarkan kewajiban dia sebagai ra'in, sebagai pengasuh. Aw wujida walakinnal mahdhuna lam yaqbal ghairahu, atau ditemukan ada pengasuh-pengasuh yang lain, namun anak yang diasuh tidak menerima yang lain, maunya sama si fulan. Saya hanya mau diasuh oleh si fulan, yang lain saya tidak mau. Kalau diserahkan kepada yang lain, mungkin dia tidak mau makan, dia tidak mau menurut, tidak ingin taat, maunya diasuh sama si fulan. Karena semenjak kecil memang dia selalu bersama si fulan misalnya, maka tetap fardu ain bagi si fulan tersebut. Yang anak ini tidak menghendaki yang lain kecuali dia, maka dia wajib untuk mengasuhnya. Li'annahu qad yahliku, sebab apabila pengasuh ini enggan untuk mengasuhnya, sementara anak yang diasuh hanya menginginkan dia, kalau diserahkan kepada yang lain, boleh jadi anak ini binasa. Enggan untuk makan, enggan untuk merawat diri, terus terfikirkan dia hanya ingin si fulan misalnya. Ya, karena dia mengetahui si fulan ini kasih sayangnya lebih, sementara yang lain tidak, dia tidak merasakan kasih sayang misalnya. Maka wajib bagi al-hadhin, si pengasuh tersebut yang diinginkan oleh anak itu, untuk mengasuhnya. Karena dikhawatirkan anak itu menjadi binasa, aw yatadarrar bitarkil hifdhi, atau anak itu menyebabkan timbulnya kemudaratan pada dirinya disebabkan karena ditinggalkan oleh pengasuh untuk menjaganya. Fayajibu hifdhuhu anil halak, maka wajib menjaga dan memelihara anak tersebut dari kebinasaan. Wal wujubul kifai yakunu inda adadi inda ta'addudil hadirin. Yang tadi kita berbicara tentang fardhu ain, apabila tidak ada pengasuh kecuali dia, atau apabila tidak ada yang diinginkan oleh anak tersebut kecuali si fulan yang mengasuhnya. Kalau tidak, maka menyebabkan dia binasa. Dan hukum mengasuh itu wajib kifayah. Yang dimaksud wajib kifayah, apabila telah dilakukan oleh sebagian, maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lain. Apabila telah cukup diasuh oleh satu orang dan itu mencukupi, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ini kapan hukumnya fardu kifayah? Inda ta'addudil hadimin, apabila pengasuh itu banyak, lebih dari satu. Ada dua pengasuh, atau 3 pengasuh atau 4 atau 5, di mana diperbolehkan memilih. Dan anak ini bagi dia terserah mau diasuh dengan siapapun. Terserah dia. Sama si fulan, si A, anak ini mau. Dia tidak merasa masalah, dia tetap senang. Dengan si B juga dia senang. Si C senang. Dia terima. Dia tetap bisa menurut, menjaga makannya dan yang semisalnya. Maka jika demikian, hukumnya fardu kifayah. Tinggal dipilih siapa di antara mereka yang akan mengasuhnya. Nanti kita akan bahas tentang siapakah yang paling berhak untuk mengasuh seorang anak. Ketika terjadi perpisahan, perceraian antara suami istri, siapa yang lebih berhak? Di antara dalil yang menunjukkan diwajibkannya al-hidanah adalah hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abdullah bin Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pengasuh, pemelihara, penjaga. Setiap kalian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengasuhannya tersebut. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang hak asuh terhadap Maryam ibunda Isa alaihi wassalam. Wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Semua orang ingin mengasuh Maryam alaihi wassalam. Sehingga mereka pun akhirnya melakukan undian. Siapa di antara nama mereka yang keluar, maka dialah yang berhak untuk mengasuh Maryam alaihissalam. Lalu kemudian dia pun diasuh oleh Nabiullah Zakaria. Fakaffalaha Zakaria. Maka dia diasuh oleh Zakaria alaihi assalam. Demikian pula akan disebutkan nanti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban seorang untuk mengasuh seorang anak, karena anak tersebut pasti akan terlantar apabila tidak ada yang mengasuhnya, tidak ada yang merawatnya. Usia di bawah 7 tahun, usia di mana seorang anak butuh ada yang membimbingnya, butuh ada yang mengarahkannya, butuh ada yang merawat dan bertanggung jawab dalam memelihara jasmani demikian pula rohaninya. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafizakumullah.